إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mumtahanah. Dan kita sampai pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-13 dari surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian berloyalitas terhadap suatu kaum yang Allah telah murka atas mereka. Sungguh mereka telah putus dari akhirat sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir dari para penghuni kubur. Kita baca terang Syekh Sa'di rahimahullah, qala rahimahullah ay ya ayyuhal mu'minun. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan terhadap kaum mukminin, wahai sekalian orang-orang yang beriman. La tatawallaw qauman ghairakum, disebutkan in kuntum mu'minina bi rabbikum. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Rabb kalian, wa muttabi'ina li ridahu, dan kalian mengikuti segala apa yang mendatangkan ridhonya, mengikuti apa saja yang demi mendapatkan keridhaannya, mujanibin li sukhtih, dan menjauhi atas segala yang dapat mendatangkan murkanya. Ini konsekuensi iman. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman terhadap Rabb kalian, ya, mengikuti keridhaannya, menjauhi kemurkaannya, yakni berusaha menjalani apa-apa yang dapat menjadi sebab diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi perkara-perkara yang dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, janganlah kalian berwala, janganlah kalian berloyalitas menjadikan wali-wali kalian satu kaum yang Allah sudah jelas murka atas mereka. Wa inna ma ghadiba alaihim li kufrihim, dan hanyalah Allah murka atas mereka tidak lain melainkan karena sebab kekafiran mereka. Wa hadha syamilun li jami'i asnafil kufar, maka ayat ini mencakup segala macam jenis orang-orang kafir dari agama apapun. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Mau di KTP-nya beda, mau namanya Yahud, Nasara, Hindu, Buddha dan seterusnya, atau ateis enggak punya agama, kata al-kuffar ahlu millatin wahidah, dihukumi sama. Karena yang hanya ada, yang ada hanya at-tauhid wa syirik. Ya. Ikhlas al-ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah lillah, atau mengingkari Allah ataupun mempersekutukannya. Dengan beragam macam berbeda aneka ragam mereka yang mereka sembah, selama itu menyembah selain Allah atau mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka mereka digolongkan sama hukumnya, millatun wahidah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci, dan Allah subhanahu wa ta'ala paling murka terhadap dosa yang satu ini, dosa paling besar, asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu riwayat kita diajari doa, ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, tolong lindungi aku dari perbuatan syirik. Kalau-kalau aku an usyrika bika, mempersekutukanmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku sadar, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu ketika aku mempersekutukanmu ya Allah dalam keadaan aku kurang sadar, kurang menyadarinya, masuk riya, masuk ini itu. Minta ampunan kepada Allah atas syirik yang kurang disadari, dan minta perlindungan kepada Allah dari berbuat syirik dalam keadaan sadar. Maka syirik adalah dosa terbesar, dan disebutkan dalam hadis pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyuzan bin a'zam ya Rasulullah, ayyuzan bin a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan Allah sebagai tandingan, ya yakni engkau, yakni menjadikan Allah sebagai tandingan yang lainnya. Anta jalalillah ini, dan engkau mengambil tandingan untuk Allah. Mempersekutukan Allah berarti dia menduakan Allah, atau lebih, menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqak, padahal dia yang menciptakanmu, hanya Allah satu-satunya, tapi engkau mempersekutukannya dan suatu pun. Ini dosa terbesar yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hal tersebut. Dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dipersekutukan. Wala yardha li'ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridha atas kekufuran. Dan innal ladhina kafaru wa matu, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ula'ika alaihim la'natullah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran, maka mereka mendapatkan laknat Allah, dan begitu yang seterusnya. Maka disebutkan, ya innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahli alkitab Yahudi Nasara maupun musyrikin selain mereka, ya, maka mereka di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya, dan mereka itulah sejelek-jelek makhluk, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seperti itu kondisinya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali sebuah larangan untuk kaum mukminin berwala, berloyalitas kepada mereka dengan mencintai mereka, cintaan syar'i, ya, tidak boleh cinta secara syariat, ya, yang ada adalah kebencian secara syar'i. Dan itu tidak menafikan keadilan, ya, boleh berbuat adil, berbuat bahkan itu yang lebih dicintai oleh Allah, tapi membenci karena Allah, membenci akidah mereka, membenci mereka karena Allah, ya, tidak ridho dipersekutukan, dikufuri, maka demikian yang disyariatkan. Begitu pula wala dengan bentuk menolong, membantu mereka melawan muslimin, mukminin, mengkhianati muslimin dengan membocorkan rahasia muslimin, kelemahan muslimin kepada mereka. Apakah dengan bayaran, ya ini dapat bayaran sekian, kalau bisa melakukan demikian dan demikian. Apakah mengejar syahwat ataukah syubhat? Ya. Maka yang demikian itu semua dalam bentuk wala terhadap mereka dilarang. Demikian pula menjadikannya sebagai karib, ya, yang dekat, namanya karib bil qarib dari kata bahasa Arab, suatu yang dekat. Ya, kalau memang kerabat, ya memang, ya termasuk salah satu bentuk qarib min aqriba, kerabat, ya itu memang tidak bisa dinafikan. Ya, kerabat kerabat, jalin silaturahim disyariatkan dalam al-Islam. Namun menjadikan mereka teman dekat, teman curhat kesana kemari terhadapnya, bersamanya, ya, maka ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca beberapa fatwa ulama al-Qur'an tentang terkait dengan hal ini. Dan ayat ini perlu kita ingatkan kembali, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Zaka Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya pada awal kali surat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yanha tabaraka wa taala an muwalatil kafirin fi akhir hadhihi surah kama naha anha fi awwaliha. Allah tabaraka wa taala melarang kaum mukminin, kaum muslimin dari berwala terhadap orang-orang kafir tersebut pada akhir surat ini. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka, kaum mukminin, kita semua dari perbuatan tersebut, muwalatul kuffar, berloyalitas terhadap orang-orang kufar, fi awwaliha, pada awal surat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah waqad kafaru bima ja'akum minal haq ila akhir ayat. Ya orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian ya awliya, sebagai wali-wali kalian. Wali nikah enggak boleh, ya. Wali dan enggak sah, ya. Anak wanita meskipun bapak kandungnya, tapi kafir, tidak bisa jadi wali nikah. Warisan tidak bisa juga. Ya, la yarithul kafirul muslima walal muslimu kafira. Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan adapun orang kafir tidak bisa dapat warisan orang tuanya yang muslim, maka ini dengan ijma sepakat ulama. Adapun kebalikannya, apa orang tua kafir, apakah muslim bisa dapat? Ya, sebagian ulama membolehkan Syekhul Islam, ya, karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam unggul dan tidak diunggulkan. Namun jumhur mayoritas ulama berpegangan dengan zahir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama, mau muslim yang dapat atau muslim yang meninggal dan punya warisan, orang kafir tidak dapat, maka mereka pun juga tidak mendapatkannya. Putus. Maka seperti itu. Sementara dulu di awal-awal hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mempersaudarakan para sahabat yang pertama golongan Ansar, suku Aus dan Khazraj, disolidkan dan disebut dengan satu istilah Ansar. Tidak peduli ini kalangan Aus, suku Aus atau Khazraj, antum sama-sama Ansar. Sama-sama penghuni Madinah, penduduk Madinah yang menolong Allah dan Rasulnya, disebut golongan Al-Ansar. Maka lebur mereka dan ada satu kesamaan, persamaan sebagai penduduk Madinah. Ya, dua kabilah yang dulu selalu bertempur, dendam kesuma tidak ada habisnya, mereka bersatu. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Dipersaudarakan erat. Sampai pada tingkat dulu di awal hijrah tersebut, mereka saling mewarisi. Jadi mana yang dipersaudarakan, Salman Al-Farisi misalnya dengan Abu Darda atau yang lain, ini fulan dengan fulan dipersaudarakan, ya. Yang satu dengan ada Ansar dengan Muhajirin atau dengan yang lain, atau Salman Al-Farisi dari versi ya, dipersaudarakan pula dengan ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai pada tingkat kalau meninggal salah satunya mewarisi, tapi setelah itu mansukh, dihapus hukumnya. Artinya di sini kita melihat apa titik poin di situ. Mereka bukan karib kerabat, mereka bukan saudara sedarah, tapi di awal Islam sampai tingkat mewarisi. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Sementara sebaliknya, hubungan sedarah, kekerabatan, meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjalinnya, sa'abullu habibalaliha, aku akan basahi dengan kebasahan silaturahim, diundang selalu datang. Pamannya meskipun kafir ya tetap dipanggil ya ammi, wahai pamanku, dengan hikmah, dengan dakwah berusaha, tapi tetap mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Ketika Allah membenci akidah mereka, Allah membenci keyakinan mereka, agama mereka, maka demikian pula Nabi SAW. Kecintaan tabiat wajar, seorang mencintai orang dekatnya, orang tua atau yang lain, namun atas dasar akidah itu tetap demikian mereka kedepankan. Sampai sebagian sahabat ada yang terpaksa harus bertemu dengan karib kerabatnya, ayah dengan anak, kakak dengan adik ya, Abu Bakar dengan putranya, Umar dengan saudara laki-lakinya ya, dan sebagian dengan karib kerabatnya yang lain-lain, bertemu di perang Badar dan seterusnya ya. Ini oleh karenanya tali terkuat adalah yaitu ilaqah diniyah, hubungan diniyah, kepercayaan agama. Dan ini yang betul-betul memang diikat dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang eratlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bihablillah, dengan tali Allah, disebutkan ya demikian. Kembali ke sini, adapun kuffar ya, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka ya, transaksi ya, menggadaikan baju besinya, dan demikian pula menjenguk tangganya Yahudi yang sakit, muamalah, tetapi wala tidak, bentuk loyalitas, bentuk-bentuk loyalitas, memberikan kepemimpinan pada mereka yang mengatur urusan kita muslimin ya, diserahkan ke mereka, ini hukumnya haram. Dan begitu pula menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman curhat dan seterusnya, demikian hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melarang. Jelas ayatnya, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Dan ini juga diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, bukan dari kita semata, kita hanya mengikuti apa yang kita baca, apa yang disebutkan oleh para ulama, apa yang diajarkan oleh mereka, mufassirin, Ibnu Katsir taala, dan selainnya dari para ulama rahmatan. Ya, disebutkan Ibnu Katsir, faqala Allah, ketika mengingatkan ya, melarang mukminin dari berloyalitas kepada mereka orang kafir di akhir surat ini, sebagaimana Allah melarang di awal surat tadi. Sehingga ini diulangi betul-betul. Jadi surat Al-Mumtahanah itu mengingatkan kita akan satu prinsip besar dalam Islam, al-wala wal bara' fillah, cinta dan benci karena Allah, loyalitas dan anti loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita latih mencintai apa-apa yang Allah cintai, membenci apa-apa yang Allah benci. Kita lana au alaina, baik itu menguntungkan kita ataupun itu merugikan kita. Kadang kita pasti yang benar, ada yang keliru, kadang kita yang keliru, kita yang salah ya. Maka kita bangun di atas al-wala wal bara ya. Baik, masalah taufik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, yakni la ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, jangan kalian berloyalitas terhadap suatu kaum yang Allah murka atas mereka, yakni al-yahud wan nasara wasairul kuffar. Yang Allah maksud dengan pihak yang Allah murkai yaitu Yahudi, Nasrani, maupun seluruh orang-orang kafir, maupun seluruh orang-orang kafir. Mimman ghadiballahu alaihi, dari pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan yang pertama, paling pertama disebut Yahudi. Karena itu jelas dalam tafsir Tirmizi dan yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Syalbani tentang tafsir ghairil maghdubi alaihim waladdali. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah di Al-Fatihah. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim waladdali, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, maghdubi alaihim. Al-Yahud humul maghdubu alaihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, merekalah kaum yang dimurkai atas mereka. Karena mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Banyak ciri-ciri nabi mengetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak mau mengikuti. Tahu mereka kalau ini nabi, tapi kami enggak mau mengikuti. Hasadan min indi anfusihim, hasad dari sisi mereka. Ini Bani Ismail, Ismaili, bukan Bani Israil, bukan Israili. Ya, bukan dari jalur ibu kami. Ini jalur budak, Hajar. Ibu kami orang merdeka, Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Padahal bapak mereka satu, Ismail dan Ishak. Semua ayahnya adalah Ibrahim. Dan yang seterusnya. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, mereka banyak tahu riba itu dilarang, ini itu. Western Union punya siapa? Ya. Kirim transfer uang tapi harus syaratnya ya, berbeda mata uang. Dan tidak boleh tunai. Harus ditakhir. Dan banyak hal mereka tahu ini riba, tahu ini judi, perjudian, ini dilarang. Tahu di kitab mereka ada, di Alkitab mereka, tahu ilmu. Tapi enggak mau mengamalkannya. Perjudian, ya, cukai dan berbagai macam mereka tahu. Dan mereka tidak mengamalkannya. Ini Yahudi. Dan juga tercela orang-orang yang mengikuti sifat mereka. Nasara, mereka semangat beramal, membantu, kadang tulus dan ini. Namun mereka hanya ikut-ikutan dan mereka tidak mengilmui tentangnya. Ini kebanyakan mereka, meskipun dalam diri tubuh mereka sendiri ada tipe orang yang seperti itu ya. Mereka tahu ilmunya namun tidak mereka kerjakan. Maka disebut yang pertama dari sa'ilul kuffar, seluruh orang kafir disebut Yahudi pertama. Nasara wa sa'ilul kuffar mimman ghadiballahu alaihi, kata Ibn Kathir, dari pihak-pihak yang Allah murkai atas mereka. Wa la'ana, dan Allah melaknat mereka. Wastahaqqa minallahi at-tarda wal ib'ad, dan mereka berhak mendapat pengusiran ataupun dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa tuwalunahum, yang mereka telah dijauhkan oleh Allah begitu. Lalu bagaimana kalian justru mendekati mereka? Wa tattakhizunahum asdiqa, kalian mengangkat mereka sebagai sodik-sodik, teman-teman dekat kalian, teman karib kalian, sahabat dekat kalian, wa akhillah, atau mungkin kekasih, atau mungkin pasangan. Wa qad ya'isu minal akhirah, dan dikecualikan sebagaimana apa yang disebutkan, yaitu jumhur atau kebanyakan ulama rahimahullah membolehkan ya, menikahi terhadap wanita ahli kitab jika yang memimpin adalah seorang muslim. Karena seorang kepala keluarga diharapkan dia yang bisa tegas, memegang zi'amah, memegang kepemimpinan pada rumah tangganya, dan dilarang dia menuruti ya, dan kalah dalam kepemimpinan dalam keluarganya dengan istrinya, apalagi dalam bab mungkar ataupun maksiat. Maka dibolehkan, diharapkan ada masalah tersebarnya Islam, dan itu salah satu tersebarnya Islam ya di Syam, daerah Syam ya. Muslimin beberapa menikah dengan mereka dan masuk Islam dan begitu yang seterusnya. Dan ada larangan-larangan ya. Jadi tidak sembarangan seorang ya melakukan hal tersebut. Dia harus ya kuat, dan dia harus memegang urusan, dan dia mengajak keluarganya untuk berislam dan seterusnya ya. Maka dilarang seorang wanitanya muslimah sementara laki-lakinya yang kafir. Karena wanita lemah, labil, dan kadang main perasaan. Ketika suaminya baik, suaminya sayang ya, lambat laun dibawa tadinya mengingkari kesyirikan, tadinya meyakini kesyirikan dosa terbesar, sekarang ternyata ada baiknya juga ya. Terus begitu lambat laun akhirnya terbawa. Maka disebutkan bahaya mengambil sahabat dekat dari kerabat mereka. Fakaifa tuwalunahum wa tattakhizunahum asdiqa. Jadi ini hukum asal. Dan ada hal-hal yang dikecualikan, kita pun tidak mengecualikannya dari pemikiran kita sendiri, tapi memang ada dalilnya sahih sharih dari syariat. Hukum asalnya yaitu tidak jadikan mereka orang dekat, kepercayaan, astiqa wa akhilla wa qad ya'isu minal akhirah, ya. Kama ya'isal kufar min ashabil kubur, salah satu maknanya kata Ibnu Katsir, wa qad ya'isu minal akhirah ay min thawabil akhirah wa na'imiha fi hukmillah. Ya, mereka itu tidak bakal mendapatkan pahala karena tidak diterima amal mereka, ya. Wa na'imiha, dan tidak bakal mendapatkan kenikmatan di akhirat dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya innallaha qad harrama atau harrama 'alaihimul jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah menyatakan di Al-Qur'an, haramallahu 'alaihim al-jannah. Allah haramkan atas mereka surga, al-jannah, ya. Wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Menunjukkan asyirk itu kezaliman, bahkan akbar zulm, kezaliman terbesar, karena zulm itu wad'u syai' fi ghairi mawdi', meletakkan sesuatu di yang tidak pada tempatnya. Dan ini banyak macam-macamnya. Ya. Ya. Ya. Pecis kok tinggal kaos kaki. Apa misalnya ya beberapa hal misalnya itu secara bahasa. Ya, itu secara bahasa. Nah, tapi ini terkait dengan hak orang yang harusnya ini di apa dihormati atau ini harusnya di apa atau diberi, disantuni, malah tidak diberi, ya, atau yang sebaliknya, ya. Jadi ini zulm adalah bentuk meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya. Istri dengan anak, suaminya meninggal, istri punya anak dengan suaminya, maka istri dapat atau anak, ya, perempuan dapat setengah, kemudian siapa si ibu dapat seperlapan, misalnya kok diwali, kok dibalik, atau nggak diberikan bagiannya, ya, dari bagian berikan bagiannya, sisanya untuk, atau dia punya saudara laki-laki, maka ibunya kasih seperlapan, sisanya 7/8 kasihkan anak perempuan dengan laki-laki, ya, anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan sisanya. Ketika tidak, maka ini zulm, contohnya beberapa hal, ya. Nah, kezaliman terbesar jauh lebih daripada itu. Misalnya pembeli harusnya bayar, tapi enggak bayar, zulm. Penjual harusnya menyerahkan barangnya, sudah dibayar, tidak dia serahkan, zulm, zalim. Dan beberapa hal. Nah, kezaliman terbesar itu adalah Allah harusnya yang disembah, Allah yang menciptakan, mengatur alam, Allah harusnya disembah, kok malah nyembah yang lain. Padahal semua kita-kita tidak bakal wujud lahir ada di dunia kalau bukan Allah. Tidak ada kan langit yang bisa menaungi kita, tidak ada bumi yang bisa kita pijak kalau bukan Allah menciptakannya. Ya, jantung kita segala macam hal, makanan lo siapkan segala macam, Allah kok malah menyembah selain Allah atau mempersekutukan Allah. Maka disebut kezaliman tersebut, inna syirka la zulmun adzim, syirikan adalah kezaliman yang besar. Baik, balik ke ayat ini, disebutkan qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ai qad hurrimu min khairil akhirah, yaitu mereka telah diharamkan dari kebaikan akhirat. Ya, karena al-jazak min jinsil amal, balasan bergantung dengan amalan. Ketika di dunia mereka tidak memberikan hak Allah, atau meskipun memberikan tapi mempersekutukan dengan yang lain, yaitu namanya tidak memberikan. Karena Allah meminta dan menegaskan haknya adalah untuk liya'budun ay liwahidun, sebagaimana dinukil dari sahabat. Agar mereka sudah diciptakan untuk menyembahku, beribadah kepadaku dengan tauhid, ikhlas hanya kepada Allah. Tidak diterima kalau menyembah Allah, beribadah kepada Allah plus juga dengan yang lain. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana agna syuraka'u anisyirk, aku adalah yang paling tidak butuh dari sekutu. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu fi syirki, taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan sementara dia mempersekutukan aku dengan selainku dalam amalannya tersebut, maka aku akan tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Ya. Maka ya, kembali ke sini, apa yang disebutkan, mereka karena seperti itu maka hurrimu min khairil akhirah falaisa lahum minha nasib, kata Syekh Sa'di. Maka mereka di akhirat tidak bakal mendapatkan bagian apapun. Ya, karena di dunia tidak memberikan bagian Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengibadai Allah dengan ikhlas, ya, maka mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat. Fahzaru, yakni tidak mendapatkan pahala, balasan baik dan nikmat-nikmat di akhirat. Fahzaru an tatawallawhum fatuwafiquhum ala syakrihim wa syirkihim. Maka waspadailah dari kalian berwala, bercinta kasih, berteman dekat, ya, tolong menolong terhadap mereka, mendukung mereka melawan muslimin. Fatuwafiquhum, sehingga kalian akan mencocoki mereka ala syarrihim, dalam kejelekan maupun syirkihim, kesyirikan mereka. Fatuhramu khairul akhirah, sehingga kalian pun juga diharamkan mendapatkan kebaikan-kebaikan balasan di akhirat dan kenikmatannya. Kama hurimu, sebagaimana mereka juga diharamkan. Seperti di ayat Allah tadi, ya, haramallahu alaihimul jannah, Allah telah mengharamkan atas orang kafir itu jannah. Jannah yang begitu nikmat diharamkan atas mereka. Ya. Yang seandainya orang bebas dari neraka saja, tapi tidak dimasukkan ke jannah, cuma ngelihat, itu gak betah. Pengen banget masuk. Ya. Ada riwayat-riwayat tadi yang seperti itu, dan akhirnya dia terus meminta karena saking melihat kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, dekatkan aku dengannya, dekatkan, datang lihat, masya Allah, aromanya, kemudian suasananya, subhanallah, diam-diam gak tahan, pengen, ya Allah, masukkan aku, masukkan, kemudian meskipun dengan nikmat paling rendah di sana, dan terus yang seperti itu. Karena auzubillah, mereka sama sekali tidak diberikan balasan pahala di akhirat. Kita lanjutkan. Wa qawluhu, dan Syekh Sa'di mengatakan, dan firman Allah, kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Ya. Nah, tadi dimaknakan salah satu makna pertama, qad ya'isu minal akhirah, mereka terputus dari balasan baik di akhirat. Itu makna pertama. Ya. Kama ya'isal kuffar min ashabil kubur, ya, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir dari para penghuni kubur, yakni hina afdau ila daril akhirah, ketika mereka telah memasuki negeri akhirat, yaitu kubur, alam barzakh, itu adalah awwalu manazilil akhirah, awal alam akhirat, ya, sebelum dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, menyeberangi jembatan shirath dan seterusnya huru-hara hari kiamat. Yang pertama kali periode masa akhirat bagi tiap orang adalah alam barzakh. Maka disebutkan di kubur, dan begitu pula setelah-setelahnya, setelah mereka betul-betul merasakan kehidupan akhirat, wasyahadu haqiqatal amr, dan mereka betul-betul menyaksikan, ya, hakikat perkaranya, wa alimu ilmal yaqin, dan mereka mengetahui dengan ilmu yang yakin, annahum la nasiba lahum minha, bahwa mereka benar-benar tidak bakal mendapatkan bagian balasan baik daripadanya. Sebaliknya, mereka meyakini mereka akan diazab, ya, sejak di alam kubur, sebelum dibangkitkan, ya, dari kuburnya di padang mahsyar kelak, sejak di kuburnya, ya, seperti Fir'aun Allah kisahkan, annaru yuraduna alaihi, ya, annaru yuraduna alaiha, ya, wudhu wa ashiyah, وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Pada pagi dan petangnya ditampakkan kepada mereka ya azab, dan pada hari kiamat akan diseru, adkhilu, masukkan mereka ila asyaddil azab, kepada azab yang lebih pedih. Nah, maka sebagaimana kaum mukminin diperlihatkan dan jannah dan sebelum memasukinya, maka sebagian mereka berharap, ya Allah segerakan hari kiamat, segerakan, karena tahu setelahnya akan kemudian mendapatkan nikmat. Nasallahu ya jalana minhum, kita mohon kepada Allah dijadikan termasuk golongan mereka. Adapun orang-orang kufar, mereka tidak mengharapkan kiamat tegak, minta ditunda dan terus-terus, karena mereka meyakini akan bakal besar dan lebih keras dan lebih mengerikan siksa terhadap mereka di kubur jenazah seperti itu. Jadi ini makna yang pertama, kama ya'isal kufar min ashabil kubur, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang sudah menghuni kubur, mereka putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ya Allah, dari mendapatkan kebaikan, balasan baik, mereka putus asa, enggak bakal kita tertolong, enggak bakal kita bisa lolos dari azab, enggak bakal kita dapat enak, dapat nikmat. Sebagaimana demikian, maka qad ya'isu min al akhir, demikian itu mereka putus asa dari bagian di akhir. Ini makna yang pertama, wa yuhtamalu annal makna, dan ada kemungkinan makna yang kedua, qad ya'isu minal akhirah ai qad ankaruha wa kafaru biha, sungguh mereka telah berputus asa dari akhirat, maksudnya mereka mengingkarinya dan kufur terhadap akhirat. Dan ini pada sebagian orang kafir jelas musyrikin Quraisy. Kalau Yahudi Nasrani meyakini ada hari berbangkit, tapi musyrikin kufar Mekah saat itu, musyrikin Quraisy, tidak percaya. Ya za'amal ladina kabaru allayu ba'atu kul bala wa rabbi latuba'atunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu meyakini allayu ba'atu, mereka tidak bakal dibangkitkan. Begitu pula di surat-surat yang lain, aidza kunna turaba wa idhaman a inna lamabusun, apakah kalau kami sudah jadi tanah dan tulang belulang kami akan dibangkitkan lagi? Mana mungkin sudah jadi tulang sudah hancur bisa balik jadi utuh lagi. Mereka enggak percaya. Jadi sebagian orang kafir seperti itu, dan pada hari ini orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama banyak, mereka orang kafir yang tidak meyakini hari berikut. Maka ini salah satu makna, qad ya'isu minal akhirah ay qad ankaruha wa kafaru biha, fala yustaghrab hina idzin minhum al-iqdam ala masakhitillah wa mujibati adzabih, maka tidak heran, tidak dianggap asing, la yustaghrab, tidak menjadi suatu yang gharib, menjadi aneh, tidak, ketika mereka mendatangi berbagai macam keharaman ya yang mendatangkan murkanya Allah, membunuh, ya, judi, zina, atau berbagai macam. Lalu mereka, sebagian mereka, kalau tidak percaya hari berbangkit, kalau tidak menyepelekan urusan hari berbangkit. Wong dosa yang terbesar, syirik ataupun kufur terhadap Allah mereka lakukan, apalagi yang selain lainnya. Wa mujibati adzabih, mendatangi hal-hal yang akan mengundang adab siksanya Allah, mereka akan datangi, tidak heran. Wa iyasuhu minal akhirah, dan putus asanya mereka dari akhirat, kama ya'isal kufar al-munkiruna lil ba'ti fid dunya, itu sebagaimana orang-orang kafir ya, mereka putus asa mengingkari, yaitu min ruju'i ashabil kubur ilallah, bagaimana orang-orang bisa bangkit ya, dan kembali dari para ashabul kubur, keluarga mereka yang sudah mati ya. Bagaimana mereka kembali ke kita, orang sudah mati keluarganya, mereka putus asa gak bakal lagi bisa ketemu. Demikian mereka meyakini gak bakal bisa ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir penutup, di sana berbeda dengan kaum mukminin. Kaum mukminin meyakini akan berharap bisa bertemu dengan keluarganya kelak di jannahnya Allah, mengharapkan seperti itu ya. Dan makanya dalam doa jenazah, Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu, ya Allah jangan kau haramkan pahala mereka untuk kami. Kalau mereka orang baik, maka berikan kami juga hidayah. Dan kalau mereka yaitu terfitnah, jangan kami terfitnah sebagaimana mereka. Allah alam suami yang bisa kita sampaikan. Ini dua makna, dan tidak menutup kemungkinan dua-duanya tercakup dalam ayat ini. tidak mesti salah satu makna, tapi dua-duanya tercakup dalam satu makna ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.